Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam membaca kitab Aqidah karya Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan apa yang beliau sebutkan dalam Lum'atul I'tiqad, di mana diantara merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesimpulannya mereka membiarkan sebagaimana zahirnya Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Demikian pula apa yang Nabi tetapkan di dalam hadis untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membagaimanakannya, tanpa menolaknya, tanpa memberikan makna-makna. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad yang beliau sebutkan di sini, "Nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa wa la ma'na." Kita benarkan semuanya dan kita imani seluruhnya tanpa membagaimanakannya dan tanpa memberikan makna-makna yang tidak ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian beliau rahimahullah membawakan kalam Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, yang kesimpulan dari kalam tersebut bahwa menyebutkan berisi tentang aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Syafi'i juga seperti itu. Kata beliau, "Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ja'anillah ani rasulillah ala muradi rasulillah." Kata Imam Syafi'i, "Saya beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Demikian pula saya beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW inginkan." Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu." Sekarang beliau menyebutkan kalamnya sahabat. Dan kalamnya sahabat ini mirip dengan kalamnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Menunjukkan mereka satu, persis sama di dalam aqidah mereka, tidak ada perbedaan. Sebab sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Abdullah bin Mas'ud, ini termasuk ulama-nya sahabat. Jadi sahabat itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sahabat masih muda, ada yang sahabat bertemu dengan Nabi masih kecil, ada sahabat yang terdahulu masuk Islam, ada sahabat yang dikategorikan ulama'nya sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Ada sahabat yang dikenal dengan keilmuannya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ittabi'u, mengikutlah kalian, ikut apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, diikuti, ittabi'u." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, itu Al-Quran dan Sunnah. "Wa la tattabi'u min dunihi awliya." Jangan kalian mengikuti selain hal tersebut, jangan kalian menjadikan manusia sebagai wali-wali. Kata beliau ittabi'u wa la tabtari'u. Ikutilah, mengikut kalian, dan jangan kalian mengada-adakan tabtari'u. Jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Sebab kata Abdullah bin Mas'ud, kalian telah dicukupi. Itu sudah ada Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum alal bayda layliha kanahariha la yadhiku anha illa halik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tinggalkan kalian di atas dua perkara, malamnya sama seperti siangnya. Saking jelas hal tersebut, kata Nabi, malamnya seperti siangnya. Itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Kata Imam Malik rahimahullah, sunnah seperti perahunya Nabi Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik selamat. Seperti itu sunnah. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah selamat. Wa man takhallafa anha gharq. Perahunya Nabi Nuh, siapa yang tidak naik di atasnya tenggelam. Dalam artian siapa yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka akan tersesat. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, masyhur kisahnya ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW meninggal, Fatimah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq minta warisan. Ya. Fatimah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq minta warisan. Ya malu, seorang anak minta warisan bagian harta. Dalam hadis dikatakan, fa'aba Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu wa ghadibat alayhi Fatimah walam tazal muhajaratuhu hatta matat radhiyallahu ta'ala anha. Maka Abu Bakar tidak mau memberikan, sebab harta peninggalan Nabi diserahkan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada sebidang tanah milik Rasulullah SAW, warisannya diberikan semua kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang pegang. Makanya Fatimah datang kepada Abu Bakar. Tapi disebutkan dalam hadis ini dalam Sahih Bukhari dari sahabiah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengisahkan kisah itu. Abu Bakar tidak mau kasih Fatimah. Ya. Kemudian setelah itu disebutkan maka Fatimah marah kepada Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau meninggal radhiyallahu ta'ala anha. Terus-menerus beliau marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kau tidak memberikan kepada Fatimah anaknya Rasulullah SAW? Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya pernah mendengarkan Nabi berkata, nahnu ma'syarul anbiya la nuris. Kami para Nabi itu tidak ada warisan. Kami para Nabi tidak mewariskan apa-apa. Sebagaimana dalam hadis. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para adam. Wa annal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan harta dirham dan dinar. Walakin warasul ilm, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu masyarul anbiya la nuwarith. Terus harta yang diberikan, kata Abu Bakar As-Siddiq, harta itu Nabi pernah berkata kepada saya, berikan kepada Umar, Umar akan memberikannya kepada yang berhak. Tanah Nabi SAW di Madinah, berikan kepada yang berhak. Habis, disedekahkan semua hartanya. Itu perintah Nabi SAW kepada Abu Bakar. Makanya Abu Bakar memberikan kepada Fatimah. Tidak beliau pandang bulu. Mau anaknya, mau selama Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, dia ikut. Syahidnya, titik pembahasannya setelahnya. Kata Abu Bakar, inni lastu tarikan syai'an mimma amila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni akhsha in taraktu fa azik. Saya orang yang tidak pernah meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab saya takut satu saja perintah Rasulullah saya tinggalkan, saya akan tersesat. Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Abbas di dalam sebuah hadis di hadapan para sahabat yang lainnya, yushiru an tanzila alaikum hijaratan minas sama an aqula lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Saya khawatir diturunkan kepada kalian batu dari langit, hujan berupa batu. Kenapa? Saya katakan Nabi bersabda ini, Nabi bersabda itu, kalian mengatakan Abu Bakar mengucapkan ini, Umar mengucapkan itu. Makanya di sini Abdul Masud mengatakan ittabi'u, mengikut saja kalian. Jangan kalian mengada-adakan dalam agama. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Kalian sudah dicukupi. Wa qala Umar bin Abdul Aziz. Wa qala Umar bin Abdul Aziz. Sekarang ucapannya Umar bin Abdul Aziz, muridnya sahabat. Tapi ini muridnya sahabat. Kalaman maknahu, Umar bin Abdul Aziz mengucapkan sebuah kalimat yang maknanya, ya berarti dahirnya, pengarang ini beliau sebutkan dengan hafalannya. Jadi beliau tidak menyebutkan persis seperti ucapannya, tapi maknanya seperti ini. Maknanya ucapan Umar bin Abdul Aziz, kif haythu waqafal qawm, berhenti kalian sebagaimana qawm itu berhenti. Maksudnya jangan menambah, jangan mengurangi, berhenti sampai di situ sebagaimana kaum itu berhenti, itu para sahabat. Sebab para sahabat mengambil dari Rasulullah SAW. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, ini tabi'in ya, imamnya tabi'in, muridnya sahabat. Dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW, dia hanya berjumpa dengan sahabat. Kata beliau, kif, berhenti haythu waqafal qawm, sesuai dengan kaum itu para sahabat berhenti. Fa innahum an ilmin waqaf. Kenapa Umar bin Abdul Aziz mengatakan berhenti kalian sebagaimana para sahabat itu berhenti di situ? Sebab kata beliau, fa innahum an ilmin waqaf, sebab para sahabat itu dengan ilmu mereka berhenti. Ya. Mereka tidak menambah, tidak mengurangi. Ini bukan berarti para sahabat itu maksum, tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, tidak. Walaupun ada kadang satu dua sahabat keliru, itu sebagai manusia biasa, wajar. Tapi asalnya mereka adalah orang yang paling berteguh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Ibnu Umar, masyhur ya, terkenal, anaknya Umar bin Khattab, itu di mana Nabi lewat dia ikuti. Jadi kalau beliau mau pulang di rumahnya, ada jalan yang lebih dekat, tapi ada jalan yang lebih jauh. Tapi di sinilah Nabi lewat dia ikut. Saking ittiba'nya beliau, saking kuatnya beliau ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat juga, dia pernah melihat Nabi menaiki unta, mengendarai unta sehingga di bawah pohon buang air kecil. Sehingga dia berteduh di bawah pohon istirahat. Ini waktu haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga di bawah pohon berteduh. Ya panas wajar ya. Sahabat melihat ketika dia haji juga, dia singgah juga di situ. Dia menganggap ini ya, mungkin Nabi singgah di sini, mungkin ya, sebagian dari syariat, tapi tidak. Sering marah, manusia biasa, panas, terik, matahari, singgah. Tapi sahabat saking ittiba'nya mereka, saking berpegang teguhnya mereka kepada Nabi SAW, ikut apapun yang Nabi lakukan, apapun yang Nabi melakukannya. Bagaimana kita tak jelaskan? Fa'innam an ilmin waqafu, sebab para sahabat dengan ilmu mereka berhenti. Ya, makanya para sahabat ketika dijelaskan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak menambah, tidak mengurangi. Dan bertanya juga, bagaimana ini ya Rasulullah, bagaimana sifatnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna quluba bani Adam baina usbu'aini asabi rahman. Sungguh hati-hatinya anak cucu Adam itu berada di antara kedua jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jari jemarinya itu, bagaimana bentuknya? Mereka diam. Sami'na wa ata'na. Kullum min 'indi wa rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbi. Orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman semuanya, sebab semuanya datang dari Rabb kami. Begitu keimanannya para sahabat. Dan semua yang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi sebutkan di dalam hadis, mereka tidak bertanya. Seperti itu ini maksudnya para ulama di sini. Berhenti kalian. Ini sebenarnya ini isyarat untuk membatalkan perkataan-perkataan ahlul bid'ah yang menambah-nambah di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oh, sifat Allah begini. Oh, yang turun itu bukan Allah, tapi malaikatnya. Oh, yang turun itu bukan Allah, tapi perintah dan larangannya. Oh, tangan itu bukan tangan, tapi kekuasaan, nikmat, kekuatan. Ini berkutat atas nama Allah tanpa ilmu. Lebih sekalian mereka lebih pintar daripada para sahabat. Sahabat saja diam. Sebab dari sisi makna bahasa Arab mereka sudah paham. Hanya hakikatnya, bentuknya mereka tidak mengetahui. Sebab Allah telah menjelaskannya. Nabi menjelaskan Allah turun, ya turun. Kalau turun dari bahasa Arab, nazala, masyhur. Dan tidak tahu orang Arab, nazala itu dari atas ke bawah. Itu turun. Tapi bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala? Allah wa'ala. Tangan seperti itu juga. Dan seterusnya dari sifat-sifat apa yang Allah sebutkan. Kata beliau, fa'innahu an ilmin waqafu. Sebab para sahabat dengan ilmu mereka berhenti. Mereka berhenti bukan karena tidak tahu atau dengan kebodohan. Sebab itulah ilmu. Dia kalau tidak tahu itulah ilmu. Makanya kalau sahabat ditanya, apa hukumnya ini? Ya. Sebagaimana Umar. Tahukah engkau, Umar, siapa yang datang tadi? Jibril yang datang. Kata Umar, Allah wa Rasulullah a'lam. Sahabat seperti itu. Kalau tidak tahu, Allah wa Rasulullah a'lam. Inilah ilmu. Inilah ilmu. Ketika seorang itu berucap sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kalau dia tidak mengetahui sesuatu, dia berhenti. Inilah hakikat ilmu itu. Makanya di sini katakan fa'inam al-ilmin waqafu. Sebab mereka dengan ilmu mereka berhenti. Wa bibasari nafizin kafu. Dengan pandangan yang sangat dalam, kafu, mereka diam, menahan, tidak berbicara. Mereka tahu, kalau kita menambah di sini, bahaya ini. Bisa jadi masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa lak bi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kalian berucap atas nama Allah yang kalian tidak memiliki ilmu padanya. Sungguh pendengaran dan penglihatan dan hati akan ditanya pada hari kiamat. Mereka tahu ini. Ya, makanya para sahabat diam. Walahum ala kashfiha kanu aqwa. Ini kalimat Umar bin Abdul Aziz ini perlu ditulis dengan tinta emas. Sangat indah kalimat beliau. Kata Umar bin Abdul Aziz, walahum an kashfiha kanu aqwa. Dan para sahabat itu dari menyingkap sesuatu memberikan makna, oh ini maknanya, oh ini maknanya, oh ini tafsirnya, oh ini, mereka itu aqwa, lebih mampu daripada orang yang selain sahabat. Ya kan? Jelas. Maksudnya apa? Kalau memang mereka mengetahui hal tersebut, pasti mereka jelaskan. Makanya kata beliau, walahum an kashf ala kashfika kanu aqwa. Dan para sahabat dalam hal menjelaskan, ya, menyebutkan pengertian ini dan itu, mereka itu lebih kuat, aqwa, daripada selain sahabat. Wa bil fadli law kana fiha ahra. Nah, ini juga. Kata Umar bin Abdul Aziz, dan kalau permasalahan keutamaan, kalau permasalahan poin yang lebih utama, poin yang lebih afdol, poin yang lebih bagus, itu mereka lebih semangat. Ya kan? Itu mereka lebih semangat. Sementara ini halul bid'ah, orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah yang menafsirkan, yang menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kalau itu memang dari syariat, mereka pasti lebih mendahului kita. Sebab mereka kalau masalah yang lebih afdal dan lebih bagus, mereka yang lebih semangat. Ya. Tidak ada apa-apa ibadahnya kita dan ibadahnya sahabat. Ya. Tidak apa? Dibanding dengan amalan kita, dalam Sahih Muslim dikatakan sebuah hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari di hadapan para sahabat. Kata Nabi, "Man asbaha minkumul yawma siyama." Man asbaha minkumul yawma siyama. Siapa di antara kalian yang hari ini dalam keadaan berpuasa? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Yang katanya, "Saya ya Rasulullah." Kata Nabi lagi, "Man asbaha minkum taba'al janazah." Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Kata Nabi lagi, "Man asbaha minkum ada maridun." Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menyembuh orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Ini kebetulan ini ya, hanya Nabi sekedar bertanya. Pertanyaan terakhir kata Nabi, man asbaha minkumul yawma at'ama miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Masya Allah. Kata Nabi SAW, majtama'na fi mri'in illa dakhala jannah. Tidaklah empat amalan ini bergabung pada setiap orang, bergabung pada seseorang, maka dia akan sesuai. Dia akan sesuai. Kata Nabi, tidaklah berkumpul amalan ini kepada seorang kecuali dia sesuai. Ini persis ucapannya Umar bin Abdul Aziz di sini. Kata beliau, wa min fadli law kana fiha ahra fala in kuntum hadatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadyuhum. Kata Umar bin Abdul Aziz, mereka para sahabat itu kalau dalam permasalahan keutamaan mereka lebih semangat. Fala in kuntum hadatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadyuhum. Kalau kalian mengatakan, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kalian mengatakan hadatsa ba'dahu, ada sesuatu hal yang diadakan setelah zaman para sahabat. Ingat ya, awal-awal munculnya bid'ah itu pemikiran-pemikiran sesat, firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat itu di akhir-akhir zamannya sahabat. Lihat fitnah khawarij yang memerangi, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan sahabat seluruhnya. Kapan muncul? Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya. Firqah Qadariyah. Firqah Qadariyah yang menolak takdir. Kapan muncul? Muncul di zaman Ibnu Umar. Ya. Bertemu dengan Ibnu Umar, orang-orang Qadariyah. Disampaikan kepada muridnya Ibnu Umar. Hai Ibnu Umar, saya ketemu orang yang tidak beriman kepada takdir. Kata Ibnu Umar, beritahu mereka, ya, demi Allah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, itu demi Allah, kata Ibnu Umar, lau anfaqu mithla uhudin dhahaba lam yak la yakbalullah hatta yu'minu bil qadar. Kata Ibnu Umar, walaupun mereka berinfak, bersedekah sebesar gunung Uhud dari emas, mereka tidak akan diterima infak mereka, sedekah mereka, sampai mereka beriman kepada takdir. Ini muncul di mana? Akhir-akhir namanya sahabat. Mereka mengingkari takdir, tidak beriman kepada takdir. Ya. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz di sini, kalau kalian mengatakan muncul sebuah hal yang baru diadakan setelah zaman sahabat, kata Umar bin Abdul Aziz, fama ahdathu illa man khalafa hadiyahum. Maka tidak ada yang diadakan setelah zamannya sahabat, pasti hal tersebut menyelisih petunjuk mereka. Sebab beliau sudah sebutkan, kalau itu merupakan syariat, kalau itu merupakan bagian dari agama, pasti sahabat sudah mendahului kita. Maka ketika ada hal-hal baru yang dilakukan oleh para sahabat, nah, dipertanyakan itu, dari mana dia ambil. Sebab sahabat tidak ada yang melakukannya, apalagi Nabi SAW. Ya. Makanya kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sepakat para ulama, tidak ada sahabat yang terjatuh di dalam bid'ah. Tidak ada. Tidak ada sahabat yang terjatuh di dalam bid'ah. Tidak ada. Ada yang tanya, terus Ustaz bagaimana dengan azan keduanya Utsman bin Affan? Zaman Nabi tidak ada azan kedua hari Jumat. Di zaman yang Abu Bakar tidak ada azan kedua hari Jumat. Di zaman Umar tidak ada azan kedua hari Jumat. Nanti Utsman bin Affan di zaman beliau menjadi khalifah, beliau azan dua kali hari Jumat. Ketika sunnah kumandangkan azan Jumat, beliau melihat orang-orang di pasar masih berkumpul. Dia perintahkan satu orang lagi azan lagi di pasar kedua kali. Jangan kita mengatakan ini bid'ah dari Utsman. Tidak. Kata Syekh Utsman bin Taimiyah, sepakat para ulama azan kedua disyariatkan. Makanya jangan ingkari kalau ada orang azan kedua kali. Tidak usah ingkari. Sebab ini amalannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Jangan terima, "Woi, bid'ah itu." Jangan. Hanya kita mengatakan khair hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab baik petunjuk adalah petunjuknya nah Nabi SAW. Di zaman Nabi satu kali azan, bukan saya. Jangan mengatakan bid'ah. Itu ijtihad dari Utsman bin Affan. Dan kalau ahli ijtihad, kalau ketika berpendapat berijtihad, kalau mereka salah dapatkan pahala satu, benar mendapatkan pahala dua. Itu ijtihadnya Utsman bin Affan dan beliau sudah keliru di dalamnya. Sebab manusia masih berkumpul di pasar sudah azan. Ya sudah azan dua kali. Nah, sekarang banyak yang amalkan azan dua kali. Enggak usah diingkari. Biarkan mereka melakukannya. Makanya ada yang mengatakan sahabat terjatuh dalam bid'ah ini batil. Sahabat tidak terjatuh dalam bid'ah. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin." Sekarang Utsman khulafa ar-rasyidin. Makanya sebagaimana saya sebutkan tadi, kata Syekh Utsman bin Taimiyah, azan Utsman disyariatkan masyru'. Dan memang ada perselisihan dengan para ulama tentang azan dua kalinya. Yang mau azan dua kali silahkan. Kita tidak mengingkarinya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang Nabi SAW. Yang azan sesekali hari Jumat, yaitu kalau dia terbatas dengan sesuai petunjuk Nabi SAW, lebih afdol. Lebih afdol baginya. Itu contoh dari satu pembahasan saja. Sebagaimana beliau katakan di sini. Waragiba'an sunnatihim. Fama ahdathahu illa man khalafa hadyuhu wa raqiba an sunnatihim. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau ada yang diadakan setelah zamannya sahabat, maka ketahuilah itu menyelisih petunjuknya sahabat. Dan itu adalah orang yang mengadakan itu adalah orang yang benci terhadap sunnah para sahabat. Orang yang benci terhadap sunnah. Kata Umar bin Abdul Aziz lagi, lanjut kalau kata beliau, walaqad wasafu minhu ma yushri. Dan para sahabat itu telah mensifatkan, telah memberikan kita ilmu ma yushfi, apa yang mengobati. Dalam artian, apa yang datang dari sahabat, yang mereka ambil dari Rasulullah SAW itu sudah cukup untuk mengobati. Masih ditambah. Wa takallamu minhu bima yakfi. Dan kata beliau, para sahabat sudah berbicara apa yang sudah mencukupi. Apa yang sudah mencukupi. Jadi tidak perlu ditambah. Tidak perlu ditambah. Nabi SAW sudah menjelaskan semua perkara dalam agama. Tidak ada yang beliau tidak jelaskan. Makanya agama tidak butuh tambahan. Makanya sebagaimana kata Imam Malik yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, mani butana abidatan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang membuat bid'ah, membuat mengada-adakan dalam agama, dan dia menganggap ini sebuah kebaikan dari agama, dari syariat, maka kata Imam Malik secara tidak langsung dia sudah menuduh Nabi SAW telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Sebab seakan-akan ada yang belum sampaikan Nabi SAW, ada tambahannya. Sebab Nabi sudah meninggal dan sudah menjelaskan semua perkara agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan Nabi berdiri dan mimbar khutbah Arafah. Semua sahabat hadir di situ di haji, Hajjatul Wada. Ya Allah, saya sudah menyampaikan semuanya. Allahumma asyhad. Beliau mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, saksikanlah. Saya sudah menyampaikan semuanya di sana. Apa yang beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya, beliau sudah sampaikan semuanya. Kata Umar bin Abdul Aziz, Fama fawkuhum muhassir. Maka siapa yang berada di atas para sahabat, dalam artian siapa yang menambah, siapa yang melampaui balas, maka dia orang yang merugi, merugikan diri sendiri. Ini kalimatnya sangat indah, sangat bagus. Fama fawkuhum muhassir. Siapa yang melampaui para sahabat, amalannya dilampaui para sahabat, sahabat yang melakukannya, dia lakukan, dia tambah. Maka kata beliau ini muhasib, orang yang membuat dirinya capek, merugi. Wa ma dunahum muqassir. Dan siapa yang mengurangi, dalam artian dia mengurangi, dia meninggalkan tuntunannya para sahabat. Apa yang datang dari sahabat dia kurang, tidak sampai di situ, mengurangi. Maka kata beliau ini muqassir, orang yang kurang dalam agama. Kurang dalam agama. Laqad qasara anhum qaumun. Laqad qasara anhum qaumun fajafu. Dan sungguh sebagian kaum telah berbuat kurang dalam agama, maka mereka pun termasuk orang yang jafau, menyepelekan dalam agama. Wa tajawaza akharun fagalu. dan sebagian kaum sebaliknya tajawal, melampaui batas, melampaui tuntunan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kata beliau, fagulau, mereka pun gulu, ekstrim, melampaui batas. Ya. Dan ingat ya, umat Islam berada di pertengahan antara kelompok agama yang ekstrim dan menyepelekan Yahudi dan Nasrani. Makanya dalam Al-Quran, suratul Fatihah kita diwajibkan membacanya setiap hari. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya. Berada di pertengahan antara dua agama yang maghdubi alaihim waladdallin. Umat Islam juga seperti itu. Siapa? Ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Di pertengahan, di antara semua kelompok-kelompok yang menyimpang. Selalu di pertengahan. Dalam permasalahan asma wa sifat, dalam permasalahan takdir, dalam permasalahan keimanan pada para sahabat. Di pertengahan. Tidak menyepelekan dan tidak ekstrim. Tidak ulu. Wa innahum fi ma baina dzalika la'ala hudam mustaqim, akan tapi mereka para sahabat baina dzalik, antara ini dan itu, yaitu tidak ekstrim dan tidak punya dan tidak pula menyepelekan, mereka antara hal tersebut la'ala hudam mustaqim, berada di atas jalan yang petunjuk yang lurus. Ini kalimat sangat banget ya, dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Waqala Imam Abu Amr Al-Auza'i. Sekarang beliau membawakan ucapan Umar bin Abu Amr Al-Auza'i. Namanya Abdurrahman bin Amr. Kunyahnya Abu Amr Al-Auza'i. Alaika bi athari man salaf. Sama makna ucapannya, mirip. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nasu wa in wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qul. Ini ucapan ini ya, bagus dihafal. Ya. Ringkas tapi memiliki makna yang sangat dalam. Kata beliau, wa alayka bi athari man salaf, wajib kalian berpegang teguh dengan atharnya para salaf, itu para sahabat. Apa yang datang dari sahabat, ikuti. Pegang teguh dengannya. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia meninggalkan. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hati kalian dari pendapatnya orang lain, manusia. Wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasi ucapan tersebut, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Ini ucapan seorang ulama besar tabi'in, Umar Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Beliau atba'u tabi'in, muridnya sahabat. Beliau tidak berjumpa dengan sahabat, hanya muridnya sahabat, tabi'u tabi'in. Termasuk zaman juga ya, yang didoakan oleh Nabi SAW, yang diberikan pujian oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik zaman adalah zaman saya, kemudian zaman setelahnya. Zaman saya itu Rasulullah dan para sahabat, kemudian zaman setelahnya itu muridnya sahabat, kemudian setelahnya muridnya sahabat. Jadi ini tiga kurun mufaddalah namanya, tiga kurun yang diberikan keutamaan. Ya, ini tabi'ut-tabi, muridnya sahabat. Kemudian itu sudah disebutkan ya, bagaimana kalimat mereka sama, itu mengambil apa yang datang dari para sahabat. Sekali lagi kita ulangi bahwa bukan berarti para sahabat itu semua diambil perkataannya, tidak. Bukan berarti sahabat itu seperti wahyu ucapannya, tidak. Al-ma'sum man asmahullah, yang dijaga oleh Allah, yang maksum itu kecuali siapa yang Allah jaga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat ya kadang keliru para sahabat. Ya, tapi secara umum mereka orang yang paling kuat mengambil sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau menyebutkan satu kisah tentang perdebatan antara seorang ulama Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami dengan seorang ahlul bid'ah. Maksudnya apa? Ini percakapannya, perdebatannya ya, ucapannya mirip dengan ucapannya ulama yang sebelumnya beliau sebutkan. Ketika beliau membantah ahlul bid'ah ini, kata beliau, waqala Muhammad bin Abdurrahman al-Azrami. Muhammad bin Abdurrahman al-Azrami, kalau dalam sebagian buku yang ada bukunya pakai dal al-Azrami, itu keliru ya. Yang benar al-Azrami, za al-Azrami, itu yang benar. Kalau ada yang buku, kalau ada yang punya buku, ya bukan al-Azrami, bukan dal, tapi za yang benar. Mungkin salah cetak atau ya, keliru dalam percetakan. Yang benar Muhammad bin Abdurrahman al-Azrami. Berkata Muhammad bin Abdurrahman al-Azrami kepada lelaki yang berbicara dengan bid'ah. Tapi tidak disebutkan bid'ahnya, bid'ah apa ini keyakinannya. Dalam kisah, asal kisahnya disebutkan dalam buku rujukan yang asli, ternyata bid'ahnya adalah bid'ah khalqul Qur'an, yaitu yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ingat, siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, kafir ya. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, kafir. Tidak boleh mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah sifat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Nanti ada pembahasan tentang kalamullah. Jadi ini orang berkeyakinan-keyakinan bid'ah, yaitu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah dicipta oleh Allah, sama menciptakan pohon, gunung, batu, makhluk. Ini keyakinan ahlul bid'ah. Muhammad bin Abdurrahman al-Adawi berkata kepadanya, kepada seseorang laki yang berbicara dengan bid'ah, wada'an nasa ilaiha, dan mengajak manusia terhadap bid'ahnya. Berarti ini ahlul bid'ah, betul-betul ahlul bid'ah. Sebab mengajak orang kepada bid'ah, ada bid'ahnya, keyakinan sesatnya, dan dia ajak orang. Kata Muhammad bin Abdurrahman, seorang ulama, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali au lam ya'lamuha? Tanda tanya. Jadi tanya. Sing dulu. Apakah keyakinanmu ini yang bid'ah ini? Apakah Nabi tahu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau mereka tidak tahu? Jawabannya ya atau tidak. Apakah keyakinanmu ini Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali tahu atau tidak? Apa jawabannya? Lam ya'lamuha. Mereka tidak tahu. Kemudian ya, mereka dia berarti lebih pintar daripada sahabat dan Nabi Sallam. Jawabannya, lam ya'lamuha. Mereka tidak tahu. Saya yang tahu. Berarti kan jawabannya. Maka kata Muhammad bin Abdurrahman rahimahullah, ulama, qala fasyifun lam ya'lamhu ha'ula. A'lim tahu anta? Ya, ditanya lagi. Subhanallah, sesuatu yang mereka tidak tahu, kau tahu? Ya, anda tanya. Langsung pusing. Qala rajul, langsung rujuk kembali. Dan bilang, fa inni aqul qad alimuha. Kembali jawab, sudah bata dia. Dia mengatakan, tidak, Nabi tahu. Berubah jawabannya. Nabi dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tahu. Berubah jawabannya. Tadi mengatakan Nabi dan sahabat tidak tahu. Sekarang berubah. Ya, Nabi tahu dan para sahabat. Kata beliau Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami, ditanya lagi satu pertanyaan. Apa wasi'ahum an alla yatakallamu bihi wa la yad'un nasa ilaihi am lam yasa'uhum? Pertanyaan berikutnya. Apakah mungkin Nabi tahu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka tahu sesuatu dan tidak menjelaskan kepada manusia? Apakah ini mungkin terjadi atau tidak? Iya. Paham pertanyaannya? Ini kan bid'ahnya tidak diucapkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Sekarang, dan dia mengatakan Nabi tahu. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin Nabi tahu tapi tidak menjelaskan kepada manusia, atau tidak mungkin? Dia bilang, yes, lam yasa'uhum. Kata beliau, kata dia, bal wasi'ahum. Mungkin. Jawabannya mungkin. Perhatikan, ya mungkin. Dalam artian, mungkin Nabi dan para sahabat tahu tapi tidak menjelaskan kepada manusia. Sementara dia jelaskan kepada manusia. Kok taruh, apa Muhammad bin Abdurrahman mengatakan fasyai'un wasi'a Rasulullah SAW wa khulafa'ahu la yasaku anta. Mereka tahu tapi mereka diam. Sekarang kamu tahu, mereka kamu bicara. Mereka tahu tapi mereka diam. Kamu tahu tapi kamu bicara. Fangkoto ar-rujul, Orang ini pun habis hujahnya, tidak bisa bicara. Fakot ar-rajul. Fakol al-khalifah. Dan perdebatan ini di hadapan khalifah, pimpinan negara pada saat itu. Wasik billah. Namanya al-wasiku billah. Fakol al-khalifah. Maka berkata Pak Presiden itu, khalifah, pimpinan negara. Wa kana hadirun. Dan dia hadir di perdebatan itu. La wassa'ahullahu ala man lam yasa' ma wasi'ahu. Semoga Allah tidak melapangkan orang-orang yang tidak merasa cukup terhadap apa yang Nabi dan para sahabatnya merasa cukup. Dia doakan kejelekan kepada orang ini. Maksudnya, kau bicara, sementara Nabi tidak bicara. Dan kau mengatakan, Nabi tahu. Semoga Allah tidak melapangkan untukmu. Wa hakadha man lam yasa. Nah, ini perkataan Muhammad Abdurrahman Al-Adrami. Wa hakadha man lam yasa ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa tabi'in lahum bi ihsan wal a'immata min ba'dihim war rasikhuna fil ilmi min tilawati ayati sifat wa qira'atil wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wasa'ahu Allah fala wasa'allahu alaihi. Ini doa dari Ibnu Qudamah, pengarang. Kata beliau, saya beliau menyebutkan kisah ini. Kata beliau rahimahullah, demikianlah bagi siapa yang tidak merasa cukup dengan apa-apa yang Nabi dan para sahabatnya dan tabi'in, orang yang mengikuti sahabat dengan baik, dan imam-imam, para ulama, dan orang-orang yang dalam ilmunya dalam membaca ayat-ayat sifat dan membaca Al-Quran dan membiarkannya sebagaimana datangnya, semoga Allah tidak memberikan kelapangan atasnya. Beliau juga ikut mendoakan orang-orang yang menambah-nambah dalam agama, tidak merasa cukup kepada apa yang Nabi dan para sahabat merasa cukup dari nas-nas, ayat-ayat tentang al-asma'u was-sifat. Ini mazhabnya para sahabat dan diikuti oleh murid-muridnya yang lainnya. Kemudian setelah itu rahimahullah ta'ala menyebutkan menyebutkan satu demi satu dari tentang ayat ayat yang menjelaskan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya itu cuma pendahuluan saja. Kesimpulannya dari apa yang telah kita baca dari awal sampai akhir tentang pendahuluan ini, bahwa mazhabnya para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah SAW dan diikuti oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu membiarkan nas-nas tersebut, ayat-ayat tentang asma wa sifat sebagaimana datangnya, tanpa menolaknya dan tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Itu kesimpulannya. Baru ini bagus ya, kaidah dulu ya, supaya tidak tersesat. Nah, baru sifat-sifat. Tapi kalau sifat-sifatnya langsung disebutkan ayat-ayat, nah, bahaya. Makanya disebutkan dulu bagaimana cara beriman yang benar, bagaimana cara beriman yang benar tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baru boleh menyebutkan satu persatu ayat-ayat tersebut. Baik, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inna wali udhalik wa al-qadir alaih. Subhanakallah mihamdika. Ashadu an la ilaha illam tastaghfirukum.